setiap waktu. Wajahmu nan rupawan, oh senyummu nan menawan, membuat hatiku berdebar sendu. Pertama kali ku jatuh hati, pertama kali ku mengenal cinta hanya padamu, hanya untukmu. Dan ku serahkan hatiku. La la la, la la la la, la la la la la la la, la la la la. Semoga kau terima getar hatiku. Pertama kali jatuh hati, pertama kali.